Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, apa bangunan pertama di atas muka bumi? Masjid, Masjidil Haram. Bangunan setelah itu? Masjid, Al-Masjidul Aqsa. Lalu kemudian ketika sahabat Nabi bernama Amr bin As menyeberang Laut Merah sampai ke Mesir, Fustat namanya waktu itu, yang pertama dibangun juga adalah masjid. Masjid tertua di Afrika Utara, Masjid Amr bin As. Lalu kemudian ketika Sultan-Sultan Melayu menegakkan kekuasaan agama Allah di bumi Melayu, maka yang mereka bangun adalah masjid. Kita pergi ke kerajaan Siak Seri Indrapura, di sana ada Masjid Sahabuddin di tepi sungai Siak. Lalu kemudian ketika Sultan pergi menemukan satu penghidupan yang baru bernama Pasar Senapelan pada tahun 1762 Hijrah, 1762 Masehi berdirilah masjid oleh Sultan Abdul Jalil. Sultan itu masih tegak. Masjid sampai hari ini masih dapat dan lihat tegak berdiri. Dan hari ini saya sedang berada di Kendari. Kita melihat masjid yang begitu indah di atas air, Masjid Al-Alam Kendari. Kalau jadi kepala daerah, berpikir jabatan tak lama, paling 2 periode, itu pun kalau tidak ditangkap KPK, pikirkan berapa masjid yang sudah kau buat. Silakan cari harta sebanyak-banyaknya, tapi orientasinya adalah berapa masjid yang kau bangun. Di samping masjid, sekolah tahfiz Quran, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Silakan jadi kaya raya, tapi membangun masjid. Jangan mati sebelum bangun masjid. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.